Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Terakhir pembahasan kita untuk kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai pada hadis yang ke-220. Bab ma'unatir rajuli akhahu, bab seorang yang menolong saudaranya. Dari sahabat atau sahabi Jalil Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayyul a'mali khairun, amalan apa yang paling baik, yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, imanun billah, beriman kepada Allah, wa jihadun fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang makna al-imanu billah. Siapa yang bisa menyebutkan? Al-imanu billah, keimanan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhinya 4 perkara. Atau keimanan kepada Allah tidak akan sempurna sampai seorang beriman kepada 4 hal. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama? Sebelum itu harus urut. Beriman kepada wujud. Jadi beriman kepada wujud dulu. Wujud Allah. Bahwasanya Allah itu ada. Itu yang paling dasar. Ya. Baru kemudian setelah itu, yang kedua, beriman kepada rububiyah. Ya. Apa makna beriman kepada rububiyah Allah? Budarda. Maknanya apa? Al-imanu bi rububiyatillahi. Beriman kepada rububiyah Allah. Maknanya apa itu? Beriman bahwasanya Allah adalah, harus paham maknanya, rububiyah, betul. Tapi maknanya apa? Beriman kepada rububiyah Allah, harus tahu. Enggak cukup kita bisa menyebutkan istilahnya kalau kita enggak paham maknanya. Ya. Apa? Abu Hussein? Ya, apa maknanya? Beriman kepada rububiyah Allah maknanya beriman bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, terus satu-satunya pemberi rizki, pemilik, penguasa alam semesta dan pengatur alam semesta. Ya, itu. Beriman bahwasanya Allah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Malik, itu. Makna rububiyah, beriman bahwasanya Allah satu-satunya khalik, pencipta, malik, penguasa, mudabbir, pengatur, razik, memberi rizki. Ya. Yang ketiga, apa? Beriman kepada uluhiyah. Apa maknanya? Beriman kepada uluhiyah Allah. Nah, beriman bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka siapapun selain Allah yang diibadahi, siapapun yang diibadahi selain Allah, maka ibadahnya adalah ibadah yang batilah. Itu makna iman kepada uluhiyah Allah. Bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Itu. Tidak ada sekutu baginya. Terakhir, Abu Irfan. Beriman kepada apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Istilah nama-nama Allah apa istilahnya? Al-Asma'ul Husna. Ya, sifat-sifat Allah, sifat al-ula, ya. Sifatuhu al-ula. Taib. Adapun jihad fi sabilillah, kemarin juga sudah disebutkan penjelasannya. Bahwasanya jihad fi sabilillah ada dua bentuk, ada dua jenis. Yang pertama apa? Abdillah. Dengan senjata, dengan pedang, tombak, senjata, apapun itu. Istilahnya al-jihadu bis-sinan atau bis-silah. Kemudian jenis yang kedua, al-jihad bil-ilm. Bil-ilm syar'i, jihad dengan ilmu. Jadi itu dua bentuk jihad yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah diperintahkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua bentuk jihad ini. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan Rasulnya dengan dua bentuk jihad ini sekaligus. Siapa yang bisa menyebutkan? Ikut enggak kemarin? Ya ayuhan nabiyyu. Siapa yang bisa melanjutkan? Ya ayuhan nabiyyu. Lanjutkan. Jahidil. Danang, lanjutkan. Ya ayuhan nabiyyu jahidil. Nah, taib. Barakallahu fik. Itu ayatnya. Ya, satu ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya Allah memerintahkan Rasulnya dengan dua bentuk jihad ini sekaligus. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidil kuffar. Berjihadlah melawan kufar. Dengan apa? Dengan senjata. Perang di medan tempur. Jahidil kuffara wal munafiqina. Dan juga berjihadlah melawan orang-orang munafik. Adapun orang munafik tidak diperangi dengan pedang. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Jihad melawan munafikin adalah dengan ilmu. Waghludz alaihim. Dan bersikaplah keras terhadap mereka. Jadi dalam ayat yang satu ayat ini sekaligus Rasulullah diperintahkan dengan dua bentuk jihad, yaitu jihad dengan senjata melawan kufar dan jihad dengan ilmu melawan orang-orang munafik. Taib. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Kita lanjutkan membaca syarah. Kalau tidak salah kemarin juga sempat dibaca ya syarahnya sedikit. Kita lanjutkan. Terakhir syarahnya adalah barakallahu fikum asy-syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menyebutkan bahwasanya jihad madin fi hadhil ummah ila an taqum as-sa'ah. Amalan jihad fi sabilillah itu senantiasa berlaku. Jadi syariat jihad itu akan terus berlaku di umat ini sampai nanti hari kiamat. Jadi enggak ada hukum jihad yang mansukh. Hukum jihad tidak akan pernah dimansukh. Akan terus berlaku syariat jihad itu sampai hari kiamat. Tentunya jihad yang disyariatkan adalah jihad yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuan syar'inya yang harus dipenuhi. Di antaranya jihad itu harus, kalau jihad dengan senjata, itu dengan komando atau di bawah komando pemerintah atau penguasa muslim yang sah. Tidak boleh jihad itu dilakukan secara individu, personal, ya, tapi harus di bawah komando penguasa muslim yang sah. Al-jihadu madin fi hadhil ummah ila an taqum as-sa'ah liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Bahwasanya syariat jihad itu akan terus berlaku di dalam umat ini sampai hari kiamat. Ini sekaligus apa? Sekaligus menjadi pedoman bagi kita. Jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan latah. terpengaruh orang-orang yang alergi terhadap kalimat jihad. Dan memang ini sengaja tipu daya dan makar orang-orang kufar untuk menjadikan kaum muslimin fobi atau alergi terhadap kalimat atau istilah jihad. Kita jangan mau kemudian terpengaruh hal itu. Jihad kita yakini sebagai amalan syar'i, sebagai salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jihad amalan yang mulia. Tapi tentunya jihad sebagai suatu amalan ibadah, sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana zakat, ada ketentuan-ketentuannya. Gak boleh jihad itu dilakukan seenaknya sendiri. Sebagaimana orang sholat gak boleh seenaknya sendiri. Sholat duhur 5 rakaat, sholat subuh 4 rakaat, gak boleh. Ya. Demikian jihad. Dan semua amalan ibadah ada ketentuannya. Maka ketika suatu ibadah itu tidak dilakukan sesuai dengan ketentuannya, menjadilah ibadah yang batil, yang rusak. Nah, itu yang menjadi sumber kenapa kemudian nama jihad atau istilah jihad itu menjadi sesuatu yang momok atau tidak disenangi kalimat jihad. Karena apa? Banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang syariat jihad, tapi sok mengamalkan amalan jihad itu karena modal semangat saja, tanpa ada dasar ilmunya. Dari kalangan orang-orang khawarij, ya, yang serampangan dalam menerapkan ibadah jihad, ya, yang terkena imbasnya kaum muslimin dan syariat Islam itu sendiri menjadi tercoreng nama baiknya. Tapi kita jangan terpengaruh, tetap kita yakini jihad adalah suatu ibadah yang mulia. Ya, barakallahu fikum. Jihad akan senantiasa berlaku di umat ini sebagaimana sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, yuqatiluna 'alal haqq, mereka berperang, berjihad di atas al-haq. Zahirin, mereka akan senantiasa menang. Ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi ini dalil hadis yang tegas menunjukkan bahwasanya di kalangan umat ini ada sekelompok orang yang senantiasa menegakkan amalan jihad. Sehingga syariat jihad itu akan terus berlaku sampai hari kiamat. Karena Rasulullah telah memberitakan akan ada sekelompok dari umat ini yang terus berjihad di atas al-haq dan Allah menangkan mereka. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan istilah at-ta'ifah al-mansurah. Karena mengambil dari lafaz hadis ini. La tazalu ta'ifah. Ta'ifah. Mansurah diambil dari kata apa? Zahirin. Mereka akan senantiasa menang. Karena di sebagian lafaz disebutkan dengan redaksi mansurin. Mereka akan senantiasa ditolong Allah. Menang. Sehingga disebut sebagai at-ta'ifah al-mansurah. Dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Salafiyun. Barakallahu fikum. Itu amalan yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini. Amalan yang ketiga adalah ketika Rasulullah ditanya, qila fa ayyur riqabi afdalu, dikatakan kepada Nabi, amalan memerdekakan budak yang bagaimana yang paling mulia, yang paling utama, paling afdal. Qala, maka Rasulullah menjawab, aglaha thamanan, yaitu yang paling tinggi, paling mahal harganya, wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling budak yang paling berharga di sisi keluarganya atau bagi keluarganya. Dijelaskan oleh syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wal amalu tsalits, amalan yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah al-itqu, al-itq, ya, bahasa Arabnya al-itqu. yaitu idqur raqabah al-mamlukah min dzakarin aw untha, memerdekakan budak baik laki-laki maupun perempuan. Jadi istilah bahasa Arabnya memerdekakan budak itu al-idq, ain ta qaf idq. Falamma qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyur riqabi afdal, ketika ditanyakan kepada Nabi budak yang paling utama untuk dimerdekakan yang bagaimana, maka Rasulullah menjawab aghlaha samanan wa anfasuha inda ahliha. Maksudnya apa? Ya'ni huwa ghalis saman, yaitu budak yang tinggi harganya, mahal harganya. Wa nafisun inda ahlih, dan berharga di tengah-tengah keluarganya. Sangat berharga, disayang oleh majikannya, oleh tuannya, karena mungkin beberapa faktor, fisiknya kuat, ya, perawakannya bagus, patuh, tidak pernah durhaka kepada majikannya atau tuannya, berharga bagi keluarganya. Maka ketika itu dimerdekakan budak yang seperti itu, maka ini adalah suatu amalan yang sangat utama. Wa ma'adzalika fa innahum yu'tiqunahu liwajhillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ketika seorang memerdekakan budak yang seperti ini, budak yang mahal harganya, berharga di tengah-tengah keluarganya, tapi dia memerdekakannya dalam rangka mengharap wajah Allah, maka ini adalah amalan yang afdal, yang sangat utama. Tsumma wasala sa'il, kemudian si penanya bertanya lagi kepada Rasulullah, afara'aita in lam astati' ba'dal amal, wahai Rasulullah, bagaimana jika saya tidak bisa melakukan sebagian amalan, yaitu tidak bisa melakukan amalan-amalan yang disebutkan di atas, jihad tidak mampu, memerdekakan budak tidak mampu misalnya, apa solusinya? Ya, jadi maksud si penanya ini adalah yakni lam yastati' ba'dul amal faqassara bihil jihad. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membimbingkan apa? Tu'inu da'ian au tasna'u li akhraqa. Engkau membantu orang, ya, membantu orang yang fakir, yang membutuhkan. Au tasna' li akhraq, atau engkau bekerja untuk membantu seorang yang tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Jadi makna au tasna'u li akhraqa, yakni akhraqa la yastati'ul amala. Seorang yang akhraq, maknanya adalah seorang yang tidak bisa bekerja, tidak punya kemampuan untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Ya. Banyak faktor, mungkin karena usianya masih kecil, tidak bisa bekerja, atau dia cacat, atau yang semisalnya. Ya. Fatasna'u lahu ma yu'inuhu ala amri dinihi wa dunyah. Maka, hendaklah engkau membantu orang yang semisal itu dalam perkara dunia maupun agamanya. Kemudian si penanya bertanya lagi, afara'aita in da'uftu, bagaimana pendapat Anda kalau saya lemah? Itu lemah, yakni lam yastati' ayyu'ina da'ian wa la yasna'u li akhraq. Tidak mampu melakukan hal itu. Tidak bisa bekerja juga untuk membantu orang fakir, atau untuk membantu orang yang tidak bisa mencari nafkah, bagaimana solusinya? Maka Rasulullah membimbingkan, tad'un nasa minasyarr, engkau meninggalkan manusia dari kejelekan. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik, maka itu sesungguhnya adalah sedekah yang engkau bersedekah dengannya atas dirimu. Yakni maknanya apa? La tu'zi ahadan minal muslimin, la min ghairihim, wala min ghairihim biduni haq. Jangan sampai engkau mengganggu seorang pun dari kalangan muslimin, baik gangguan berupa lisan, ucapan, maupun gangguan berupa perbuatan, perilaku. Jangan sekali-kali engkau mengganggu seorang dari kalangan muslimin, wala min ghairihim. Jangan pula mengganggu orang yang bukan muslim. Jadi orang kafir pun tidak boleh kita ganggu. Biduni hak, tanpa hak. Ya. Jadi tidak kemudian kalau ada orang kafir, oh itu orang kafir, halal kita ganggu. Tidak. Ya, tidak seperti itu Islam. Islam agama yang penuh rahmah. Ya. Agama yang mulia. Agama yang membimbingkan untuk bersikap adil, menghindari kedzaliman. Maka orang kafir pun dijaga. Ya, tidak boleh diganggu. Karena orang kafir memang bermacam-macam, ya. Makanya di sini disebutkan keterangan atau qaid biduni haq. Tidak boleh mengganggu orang kafir tanpa hak. Tetangga kita Nasrani. Ya. Selama dia tidak mengganggu kita, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak melakukan hal-hal yang kemudian kita dihalalkan, ya. Misalnya dia tidak mengusir kita dari negeri kita, dia tidak memerangi kita kaum muslimin, maka jangan diganggu walaupun dia non muslim, kafir. Fa innaka fa in fa'alta dzalika saliman nasu min adzaka. Jika engkau melakukan hal ini, yaitu menahan diri jangan sampai mengganggu orang lain muslim maupun yang bukan muslim, maka manusia telah selamat dari gangguanmu. Di sana ada hadis yang berbunyi, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang benar Islamnya, sempurna keislamannya, adalah seorang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Jadi kalau ada orang muslim masih suka mengganggu kaum muslimin yang lain, baik dengan ucapannya, suka mencela, suka merendahkan, suka mengejek, suka mengolok-olok kaum muslimin yang lain, maka Islamnya menjadi cacat. Islamnya menjadi tidak sempurna. Begitu pula mengganggu dengan tangannya. Wal mu'minu min man aminahu an-nasu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang mukmin yang hakiki adalah seorang mukmin yang manusia yang lain selamat darinya. Ya, terhadap harta dan darahnya. Itu tidak mengganggu orang lain, baik mengganggu hartanya maupun jiwanya. Wal muhajir man hajara adz-dzunuba wal khotaya. Seorang yang berhijrah, ini kata-kata hikmah, ya. Kata-kata mutiara atau kata-kata yang hikmah. Wal muhajir man hajara adz-dzunuba wal khotaya. Seorang yang berhijrah, seorang yang benar-benar berhijrah adalah seorang yang benar yang meninggalkan hijrah, meninggalkan dosa dan kesalahan. Wal mujahid man jahada nafsahu fi dzatillah. Seorang mujahid, seorang yang berjihad, yang sebenarnya adalah seorang yang memerangi jiwanya dalam rangka meraih ridha Allah. Demikian syarah untuk hadis yang ke-220. Nah, jadi di sini pelajaran penting buat kita. Kita hidup itu hendaknya setiap ucapan dan perbuatan kita bisa memberikan manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ya. Apa yang paling bermanfaat bagi kita? Iman, keimanan. Modal paling dasar, modal paling utama. Ya, harus kita jaga. Al-imanu billah. Kemudian amalan-amalan soleh yang lain. Ya, jihad fisabilillah dan yang lainnya dengan berbagai macam dan bentuknya. Memerdekakan budak bagi yang mampu. Itu amalan-amalan soleh. Membantu orang yang membutuhkan, orang fakir, kita kasih makan. Orang yang tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah, kita bantu. Kalau kita tidak bisa melakukan amalan-amalan kebaikan tadi, apa? Minimalnya kita jangan sampai mengganggu orang lain. Itu prinsip kita dalam hidup di dunia ini. Ya. Badlun nada wa kaful adha. Itu disebutkan para ulama. Prinsip dalam kita bermuamalah dengan orang lain adalah badlun nada wa kaful adha. Kita membantu orang lain sebanyak-banyaknya sebisa kita. Kalau kita tidak mampu, maka kaful adha. Kita tahan, menahan diri kita jangan sampai mengganggu orang lain. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-221. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahlul ma'ruf, orang yang berbuat ma'ruf, al-ma'ruf adalah kebaikan, kebajikan di dunia. Orang yang berbuat kebajikan di dunia, ahlul ma'ruf fil akhirah, dia juga ahlul ma'ruf di akhirat, yaitu akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Orang yang baik di dunia, di akhirat juga akan menjadi orang yang baik, mendapatkan ganjaran dan pahala yang baik. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullah, haddatsana Ali ibn Abi Hashim, qala haddatsani Nusayr ibn Umar ibn Yazid ibn Qabisah ibn Yazid al-Asadi an fulanin qala sami'tu Burmata ibn Layth ibn Burmata annahu sami'a Qabisata ibn Burmata al-Asadi qala kuntu indan nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Hadisnya dinyatakan sahih li ghairih. Jadi secara sanad ini hadisnya hasan. Hasan, hadis hasan li dzatihi, tapi karena ada syawahid penguat maka naik tingkatannya menjadi sahih. Tapi sahih li ghairihi. Jadi kalau kita menjumpai istilah sahih li ghairihi, hadis sahih li ghairihi, maka maksudnya hadis ini kalau bersendirian maka hadisnya hasan lidatihi. Tapi kalau dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya maka ada penguat-penguat yang menjadikan hadis ini naik derajatnya ke tingkatan sahih. Disilakan sahih di ghairihi. Ya. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi bersabda. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang baik di dunia, mereka juga orang yang baik di akhirat. Maknanya adalah orang yang berbuat kebaikan di dunia akan mendapatkan kebaikan pula di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Adapun orang yang berbuat kemungkaran di dunia, mereka juga akan mendapatkan balasan yang mungkar di akhirat. Kita baca syarahnya. Berkata syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi yang berbunyi ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah, al-murad bil ma'ruf, yang dimaksud dengan al-ma'ruf di dalam istilah syariat, ya. Jadi kalau kita mendengar ada kata ma'ruf, maknanya apa ma'ruf? Ma'urifa husnuhu aqlan wa syar'an. Segala sesuatu yang diketahui sebagai perkara baik, baik secara akal sehat maupun secara syar'i. Itu definisi ma'ruf. Ya, perkara yang ma'ruf. Apa itu perkara yang ma'ruf? Perkara, ya, segala sesuatu yang diketahui sebagai perkara yang baik, secara akal sehat maupun secara syariat. Itu maknanya. Ai ma'tabarahu asy-syar'u ma'rufan, yaitu yang disebutkan di dalam syariat sebagai perkara ma'ruf. Ya, iman, Islam, ibadah salat, puasa, zakat, ya. Dan banyak hal dari perkara-perkara ma'ruf yang disebutkan dalam syariat. Berbakti kepada orang tua, menolong fakir miskin, berbuat baik kepada tamu, memuliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan sebagainya. Wa ma'tabaruhu aqlu al-aqlus salim, kadzalika ma'rufan. Begitu pula sesuatu yang dinilai oleh akal sehat. Ya. Catatannya apa? Akal sehat. Bukan akal yang rusak. Sesuatu yang akal sehat menilainya sebagai kebaikan. Ya. Jadi itu pentingnya. Di sini, barakallahu fikum, syarat Islam juga memberikan porsi bagi akal di dalam menilai. Ya. Jadi akal manusia itu dipakai dan digunakan. ada porsinya dalam Islam. Ya. Oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran memanggil dengan ya, fa'tabiru ya ulil albab. Ulil albab siapa ulil albab? Orang-orang yang punya akal. Al-Quran diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar kalian berakal. Ya. Memahami Al-Quran dengan akal kalian. Barakallahu fikum. Tapi yang dimaksud dengan akal di situ adalah akal yang sehat. Al-aqlus salim istilahnya. Akal yang selamat, akal yang sehat. Bukan akal yang rusak. Kalau akal yang rusak itu seperti apa? Ya akal yang sudah terpengaruh dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang menjadi terbalik timbangannya. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Yang baik karena akalnya rusak terlihat buruk, yang buruk karena akalnya rusak terlihat baik. Ya. Jadi perkara yang ma'ruf itu juga adalah perkara segala sesuatu yang dianggap oleh akal sehat sebagai sesuatu yang baik. Wadidduhu al-munkar. Lawan dari al-ma'ruf adalah al-munkar. Perkara yang munkar. Apa itu munkar? Definisinya, ma'urifa qubahuhu syar'an wa aqlan. Segala sesuatu yang diketahui sebagai perkara yang jelek, baik secara syariat maupun secara akal sehat. Memang ini semua akal sehat itu ada erat kaitannya dengan fitrah. Kalau seorang fitrahnya masih bersih, fitrahnya masih lurus, maka akal sehatnya masih bisa terpakai. Akal sehatnya dominan di dalam dirinya. Beda halnya kalau seorang fitrahnya sudah rusak, maka akalnya menjadi rusak pula. Bila jaa fil hadithi bayanu anna man ya'mal al-ma'ruf fid dunya daril 'amal 'ala ikhtilafi anwa'il ma'ruf fa yadkhul fi dhalika 'amalul fara'id. Yang masuk ke kategori perkara ma'ruf apa saja? Beliau sebutkan di sini. Yang pertama adalah amalul fara'id wal wajibat. Amalan-amalan fardu dan amalan-amalan wajib. Itu yang paling pertama. Posisi pertama, perkara ma'ruf apa saja secara syariat? Perkara-perkara fardu dan wajib. Jadi segala yang difardukan dan semua amalan yang diwajibkan adalah ma'ruf. Perkara yang ma'ruf. Wal mustahabbat. Berikutnya adalah perkara-perkara yang disunnahkan, yang hukumnya mustahab. Dengan segala bentuk dan jenisnya, baik ucapan maupun perbuatan. Ucapan, zikir pagi petang, mustahab. Ucapan yang sifatnya wajib atau fardu apa? Membaca Al-Fatihah ketika sholat, zikir ketika ruku, zikir ketika sujud. Yang mustahab apa? Mengulang zikir ruku sebanyak 3 kali, mengulang zikir sujud sebanyak 3 kali, mustahab. Itu semua adalah perkara ma'ruf karena termasuk perkara-perkara yang wajib dan mustahab. Kullu dhalika yu'tabar ma'rufan wa kullu ihsanin yusdihil insanu ila nafsihi aw ila ghairihi mimman 'arafa wa mimman la ya'rif lam ya'rif yusamma ma'rufan. Setelah itu, setelah perkara-perkara fardu, wajib, mustahab, kemudian apa? Yang juga termasuk dalam perkara ma'ruf adalah apa? Segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seseorang baik terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kita mendengar istilah berbuat baik, itu jangan cuma kita pahami, oh berbuat baik pada orang lain. Tidak. Justru yang paling utama adalah berbuat baik pada diri kita sendiri. Diri kita yang punya hak lebih untuk kita perhatikan. Ya, di sini pentingnya. Jangan sampai kita melupakan diri kita. Maka termasuk perkara ma'ruf adalah berbuat baik kepada atau seorang berbuat baik kepada dirinya sendiri atau kepada selain dirinya, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ini semua termasuk perkara ma'ruf. Maka orang yang berbuat ma'ruf, maksudnya berbuat ma'ruf terhadap diri sendiri itu contohnya apa? ya, berjihad melawan dirinya, mengajak jiwanya untuk melakukan ketaatan, menghindari kemungkaran, menjauhi hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, mendorong, memaksa dirinya untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi Allah. Itu seseorang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Atau dengan apa? Dengan dia bekerja mencari nafkah yang halal, dia tidak memasukkan sesuap nasi pun kecuali dari harta yang halal, itu berarti dia sudah berbuat baik kepada dirinya. Dia bekerja keras supaya apa? Supaya terhindar dari sikap meminta-minta kepada orang lain, yang itu adalah haram di dalam Islam. Ini berarti apa? Dia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri, karena telah menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat ma'ruf di dunia dengan segala bentuk ma'ruf yang sudah disebutkan tadi, maka di akhirat nanti dia juga termasuk ahlul ma'ruf. Maksudnya apa? Di akhirat termasuk ahlul ma'ruf, yujazawna biakmalil jaza. Mereka akan dibalas dengan balasan yang paling sempurna. Wa awfahu indallah, balasan yang Allah genapkan di akhirat nanti. Allah sempurnakan. Lian Allah qada ayyakunal jaza'a atau ayyakunal jaza'u min jinsil amal. Karena Allah telah menetapkan balasan itu akan Allah berikan sesuai dengan amalan. Kalau di dunia beramal baik, maka balasan di akhirat adalah kebaikan. Wal aksu bil aks, kebalikannya. Ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Seorang yang suka berbuat kemungkaran di dunia, yang paling tinggi tingkatannya adalah apa? Kemungkaran berupa apa? Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, al-ma'asi, kemaksiatan. Barang siapa yang di dunia melakukan ini, hal-hal ini, maka di akhirat nanti juga termasuk ahlul mungkar. Apa maksudnya ahlul mungkar fil akhirah? Ayyujazawna min jinsi amalihim bil mungkar. Mereka akan dibalas, diberikan balasan sesuai dengan jenis amalannya, yaitu kemungkaran. Dan perkara yang mungkar adalah kullu ma qabuha wa fahusha fi'luhu wa qawluhu syar'an wa aqlan. Perkara mungkar adalah segala sesuatu yang jelek, yang buruk, baik ucapan maupun perbuatan, yang buruk, yang jelek, secara syariat maupun secara akal sehat. Apa saja hal-hal yang termasuk kategori mungkar? Tentunya yang pertama adalah jami'ul muharramat, segala sesuatu yang diharamkan, aqwaliha wa af'aliha, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian setelah ya, wa yadkhul fi dzalika ma karihahu asy-syar'u karahata tahrim. Masuk dalam hal ini adalah perkara-perkara yang dibenci di dalam syariat, karahata tahrim, yaitu karahah yang sifatnya pengharaman. Lidza wajaba ay yakuna al-insanu fi hadhihi al-hayah min ahli al-ma'ruf. Oleh karena itu wajib bagi setiap manusia di dunia ini, di kehidupan dunia ini, untuk menjadi ahlul ma'ruf. Karena enggak ada dua pilihan, cuma ada dua pilihan. Imma kita menjadi ahlul ma'ruf di dunia atau sebaliknya, menjadi ahlul mungkar. Maka wajib bagi kita setiap manusia untuk menjadi ahlul ma'ruf di dunia. Wa yujanibal munkar bi jami'i a'malihi wa khisalih, menghindari sejauh-jauhnya kemungkaran dengan segala bentuknya. Fayakunu jazaohu indallahi min jinsi amalihi, supaya di akhirat nanti mendapat balasan sesuai dengan amalannya. Ya, kalau kita beramal kebaikan menjadi ahlul ma'ruf di dunia, maka di akhirat insyaallah menjadi ahlul ma'ruf pula. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-223, masih semakna. Ya, adapun hadis yang ke-222 ada kelemahan. Hadis yang ke-223, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana al-Hasan ibn Umar qala haddatsana Mu'tamir qala dzakartu li abi haditsa abi Utsman an Salman annahu qala, itu Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabi. Beliau berkata, inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Semakna, Sesungguhnya ahlul ma'ruf di dunia, mereka adalah ahlul ma'ruf di akhirat. Faqala, maka berkata. Berkata, siapa yang berkata di sini? Naam. Abu Mu'tamir. Ayahnya dari perawi yang bernama Mu'tamir. Karena di sini Mu'tamir rahimahullah menyatakan, dzakartu li abi, aku menyebutkan kepada ayahku hadis Abu Utsman. Maka ketika disebutkan hadis itu kepada ayahnya, ayahnya Mu'tamir, ayahnya menjawab, inni sami'atuhu min Abi Utsman yuhadditsuhu an Abi Salman. Sesungguhnya aku mendengar hadis tersebut dari Abu Utsman menyampaikannya dari Salman. Itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Fa'araftu anna dhaka kadhaka, maka aku mengetahui bahwasanya itu hadis yang sama. Fama haddatsu bihi ahadan qad, aku tidak menyampaikan hadis itu kepada seorang pun. Sanadnya sahih, mauquf. Karena hanya sampai sahabi yang bernama Salman. Di sanadnya tidak disebutkan nabi. Ya, maka disebut hadis yang mauquf. Sanadnya sahih, mauquf sampai kepada Salman. Tapi hadis ini juga sahih marfu. Secara marfu sahih. Tapi sahih li ghairihi. Karena melihat pada riwayat-riwayat yang lain. Di antaranya riwayat pada hadis yang ke-221. Hadis yang sama, lafaz yang sama, diriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi. Untuk syarahnya kita baca singkat. Qala syarih rahimahullah hadzal hadits bima'na al hadits as-sabiq. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Fi anna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Bahwasanya ahlul ma'ruf di dunia mereka juga ahlul ma'ruf di akhirat. Wa anna lahum indallahi al jazaa'al hasan. Dan bahwasanya bagi mereka di sisi Allah balasan yang baik. Lima qaddamu minal ma'ruf. Dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan dari perkara-perkara ma'ruf. Sawa'un fima yata'alak binaf'ihim li'anfusihim au binaf'ihim li'ghairihim. Baik perkara ma'ruf itu terkait dengan dirinya sendiri. Tadi yang sudah disebutkan. Berbuat baik itu bisa kepada diri sendiri. Dan itu yang pertama. Atau manfaat yang diberikan seseorang kepada orang lain. Fajaza'uhum indallahil jaza'ul hasan. Maka balasannya di sisi Allah bagi mereka adalah balasan yang baik. Wa hadza minal madhhi lil fi'li wal fa'ili. Ini adalah merupakan pujian bagi atau terhadap suatu amalan dan orang yang mengamalkannya. Wal aksu bil aks, sebaliknya. Ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Orang yang berbuat kemungkaran di dunia, mereka juga akan mendapatkan balasan mungkar di akhirat. Ai inna jazaa'ahum min jinsi amalihim. Karena balasan itu sesuai dengan amalannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Ini faedahnya penting di sini, hadis ini. Jadi berbuat baik kepada diri sendiri itu yang juga perlu diperhatikan. Jika kita tidak bisa memberikan manfaat untuk diri kita, dengan cara apa? Kita tidak bisa mengajaknya untuk berbuat ketaatan, melakukan ibadah, amalan soleh, mungkin karena uzur, sudah tidak mampu lagi, maka minimalnya apa? Jangan sampai kita berbuat mungkar. Jangan sampai kita memudorotkan diri kita sendiri. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ya. Tada'un nas minasyar. Itu. Yaitu jaga jangan sampai engkau berbuat kejelekan. Nanti juga akan disebutkan di hadis yang ke-225, ya. Fayumsik anisyar, jangan sampai atau tahanlah dirimu dari berbuat kejelekan. Itu termasuk berbuat baik kepada diri kita sendiri, yaitu jangan sampai kita melakukan kejelekan. Karena itu akan merusak atau merugikan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.